konsekuensinya harus disyukuri. Loh, Ustaz, ayat yang kedua kan bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Enggak ada kata-kata syukur di situ. Ada enggak kata syukur di situ? Enggak ada. Loh, katanya konsekuensi dari nikmat syukur, Ustaz. Justru disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya bahwa di antara bentuk syukur yang paling besar apa? Salat dan berkurban. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah. Salat adalah ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah amaliyah. Apa ibadah amaliyah? Ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh. Di antara sekian jenis ibadah amaliyah, yang paling afdol adalah apa? Salat. Sedangkan kurban adalah merupakan salah satu ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah apa? Harta atau maliyah. Ya, bahasa Arabnya harta apa? Maliyah atau mal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua jenis ibadah yang paling istimewa di dalam jenisnya. Yang pertama, salat adalah ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah amaliyah yang dilakukan dengan anggota tubuh. Kemudian Allah menggandengnya dengan ibadah kurban yang merupakan salah satu ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah harta. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan persis seperti dua ayat terakhir dari surat Quraisy. Apa dua ayat terakhir dari surat Quraisy? Loh, masa ora apal. Ngemut-ngemut di situ, Ustaz. Apa coba dua ayat terakhir surat Quraisy? Hah? Oh, lakum dinukum surat surat Al-Kafirun, surat Quraisy. Apa? Alladzi at'amu min ju' itu ayat terakhir, sebelumnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Ini ayat yang ketiga. Terus apa kelanjutannya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ayat yang berapa? Keempat. Kalau kita perhatikan susunan surat Quraisy ini mirip kayak susunannya surat apa? Al-Kautsar. Jadi dalam surat Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum, kepada para manusia, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb Ka'bah. Siapa Rabb Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa mereka diperintahkan untuk menyembah Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberi mereka makan sehingga mereka tidak lagi lapar, wa amanahum min khauf, dan telah menjadikan mereka tenang, tidak ketakutan. Bisa makan tenang, itu nikmat enggak? Nikmat. Nikmat itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Syukur. Dalam bentuk apa? Falyabudu. Dalam bentuk apa? Ibadah. Sama. Di dalam surat Al-Kautsar juga kayak gitu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah karuniakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya nikmat ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ibadah. Di antara bentuk ibadah adalah salat dan apa? Dan berkurban. Fasalli li rabbika. Apa artinya? Salatlah untuk Rabb kamu. Apa Ustaz maksudnya salatlah untuk Rabb kamu? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah ikhlaskan salatmu. Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Entah itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Ikhlaskan salatmu hanya untuk Allah, baik itu salat yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Termasuk di dalamnya salat yang Allah gandengkan dengan kurban. Salat apa? Idul Adha. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan fasalli. Salatlah di sini yang dimaksudlah salatlah Idul Adha. Karena apa? Karena digandengkan dengan apa? Wanhar, digandengkan dengan kurban. Tapi kalimat ini lebih umum, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Salat di sini lebih umum, mencakup salat Idul Adha dan salat sunnah yang lainnya, apalagi salat yang wajib. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Jadi yang diminta itu bukan sembarang salat. Banyak di antara kita susah salat, tapi salatnya itu belum salat yang berkualitas. Dalam konteks ayat ini, salat yang berkualitas adalah salat yang ikhlas karena Allah. Ikhlas siapa? Pasrah. Pasrahnya beda kalau ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan seluruh amalan hanya untuk siapa? Allah. Murni. Murni itu artinya apa? Tok. Hanya untuk siapa? Allah. Karena manusia dalam beramal itu ada tiga jenis. Ada orang yang beramal murni untuk Allah. Ada orang yang beramal murni untuk selain Allah. Ada orang yang 50-50. Sebagian untuk apa? Allah, sebagian untuk selain Allah. Yang paling baik yang mana? Yang pertengahan ini. Oh yonda. Dalam hal ini bukan pertengahan yang paling baik. Yang paling baik adalah yang pertama, yang murni hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang murni hanya untuk Allah, itulah yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Adapun salat yang tidak murni untuk Allah, justru akan mengantarkan orang ke dalam neraka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Subhanallah. Wong salat kok cilaka. Si kepriwet. Orang-orang yang bodoh dari kalangan kaum muslimin ketika didatangi oleh misionaris, oke. Salat nggo ngapa? Gue waca nang Quran. Fawailul lil musallin. Artinya apa njajal? Celakalah orang yang orang yang sholat. Ayat berikutnya ditutupi kalau tangan. Oke, waca iki sholat celaka. Gua ngapa sholat? Sholat celaka. Wis melu nyong bae. Orang yang bodoh dari kanan kaum muslimin tidak paham mereka. Masih ada kelanjutnya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yuraun. Yuraun, apa artinya yuraun? Riya, tidak ikhlas. Jadi amalan atau sholat yang kita lakukan karena riya alias tidak ikhlas, itu tidak akan mengantarkan ke surga, justru akan mengantarkan kita ke neraka. Berarti sholat yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Yang berkualitas lahir batin. Apa maksudnya Ustaz kualitas lahir batin? Maksudnya secara lahiriah kita tumakninah dan secara batiniah kita khusyuk ikhlas karena Allah. Salat lahir batin. Jadi urakur maaf lahir batin. Salat itu harus lahir batin kualitasnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat harus berkualitas lahir batin. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu." Setiap manusia yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Jadi bukan sekedar wudu. Wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna itu yang kayak apa? Ya kayak Nabi SAW. Ya, wudu yang sempurna ya kayak Nabi SAW. Orang-orang asal pluk-pluk-pluk-pluk. Nah, ini namanya bukan mengusap kepala, tapi mengusap batuk. Nah, batuk itu beda sama apa? Sama kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Famsahu bi ru'usikum." Usaplah apa? Kepala kalian, kepala di kepala. Kepala ya mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai belakang ini kepala. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ada sebagian orang wudu pluk pluk pluk. Ada sebagian yang lain anu wis jungkatan lah, eman-eman bok rusak. Ngambil air dikit tul. Sing penting kan wis kena telung rambutnya. Loh, bukan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuhsinul wudu'a." Dan dia menyempurnakan wudunya, bukan sekedar berwudu. Makanya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang wudu, kemudian ada di antara anggota tubuhnya yang belum kena air wudu. Nabi SAW berkata, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah mata kaki yang tidak terkena air wudu. Biasanya kan yang enggak kena itu kene, apa jenengane? Tungkak, nah, tumit ya, soalnya nemburi sama apa? Sama siku ini suka ndak apa? Suka ndak kena air. Karena apa? Karena tergesa-gesa, ndak sampai ke sini, sementing cepat-cepat. Ini syarat yang pertama. Seandainya ada seorang manusia berwudu dan sempurna wudunya. Yang kedua, yusolli rakaataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dengan hati dan mukanya. Apa maksudnya Ustaz? Dia bertotalitas dalam sholatnya dengan hati dan mukanya. Kata para ulama, hati di sini mewakili amalan batin, muka mewakili amalan lahir. Batinnya khusyuk ikhlas karena Allah, mukanya ora celingak-celinguk. Ya, sholatnya tetap. Makanya diajarkan sama Nabi SAW supaya memandang kemana? Ke sujud. Ada sebagian orang sholat anak bocah Melayu, mematakan bocah sih Melayu. Atau sholat ngelihat apik temen tulisan ini. Atau sebagian orang sholat sambil ngelihat apa? Lihat jam imamis buat temen. Tidak boleh. Yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima. Orang tersebut bertotalitas mengerahkan hati dan mukanya untuk 2 rakaat tersebut. Apa ganjarannya? Illa wajabat lahul jannah. Orang yang seperti itu pasti akan meraih surga. Jadi yang diminta bukan sembarang sholat, tapi yang diminta dari kita adalah sholat yang berkualitas. Ikhlas dalam sholat. Ringan diucapkan, berat dipraktekkan. Ikhlas dalam sholat, gampang ngomongnya. Sing ikhlas ya. Ya, sing ikhlas. Enak diomongkan, tapi kalau sudah masuk ke dalam tataran praktek, berat. Kalau ada orang yang merasa tidak berat ikhlas itu perlu diragukan itu. Karena ulama salaf saja, para ulama salaf, orang-orang yang tersohor kesolehannya, mereka saja merasa berat. Sebagaimana diceritakan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama salaf yang bernama Thabit Al-Bunani. Kata Thabit Al-Bunani, "Jahadtu nafsi ala qiyamil layli 20 sanah." Aku berusaha keras untuk bangun malam selama 20 tahun. Aku berusaha keras, bermujahadah, berlatih menyempurnakan salat malam selama berapa tahun? 20 tahun. Setelah 20 tahun, apa kata Thabit? وَتَلَذَّذْتُ بِهِ 20 سَنَةً أُخْرَى. Setelah itu saya baru merasakan nikmatnya sholat malam 20 tahun ke depan. Pira? Panjenengan sampun pinten taun le mujahadah niki? Untuk memaksa diri kita, untuk melatih diri kita, untuk berjuang, berusaha untuk memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Berusaha untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Bukan hanya kualitas pekerjaan duniawi kita. Bukan hanya keuntungan bisnis kita yang selalu kita kejar. Tapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Apakah sholat kita kawit lahir nanti seperti ini pada baik? Kita perlu terus mujahadah. Kita perlu terus untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kita perlu untuk berusaha keras, khusyuk, berjuang, pantang mundur, melatih diri. Itulah yang dibutuhkan dari kita. Merupakan suatu fenomena yang menggembirakan. Banyak alhamdulillah di antara kaum muslimin kalau sudah dikumandangkan azan mereka bergegas untuk berwudu, sholat, meninggalkan seabrek pekerjaan duniawi. Ini menggembirakan. Fenomena yang menggembirakan. Tapi cukup sampai di situ. Apakah kita puas sampai di situ? Belum. Seharusnya seorang muslim tidak cukup sampai di situ. Bagus. Alhamdulillah panjenengan dapat hidayah dari Allah SWT. Di saat banyak orang yang belum mendapatkan hidayah untuk itu. Masih banyak orang yang ketika dikumandangkan azan, lah engkau disit lah tanggung. Engkau disit tanggung. Lah eman-eman. Lagi yang pasar ke sing tuku kok. Masa datakan sholat. Engkau ya duitnya kurang. Lah ndak enak sama bos. Nanti gimana kalau sholat. Sekian banyak orang yang belum bisa mengalahkan ini. Alhamdulillah ada di antara kaum muslimin yang sudah bisa mengalahkan ujian tersebut. Sehingga ketika dia mendengarkan suara azan, dia tinggalkan seluruh urusan duniawi dia. Alhamdulillah. Tapi jangan puas sampai di situ. Kita masih punya kewajiban yang lainnya. Bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan. Sangat disayangkan. Banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas. Seperti rutinitas pekerjaan duniawi. Yang namanya pekerjaan rutinitas itu kan cepat ya. Apal. Saking apalnya jadi seorang butuh mikir. Coba sekarang, perawat. Perawat pekerjaannya kalau di rumah sakit apa? Ya selain nyuntik kan mendata kan pasien, setiap hari mendata setiap bangsal namanya siapa, kemudian masuk tanggal berapa, perkembangannya apa, tindakan yang sudah diberikan apa, nomor registrasinya berapa, terus itu kalau orang sudah rutin, awalnya pertama kali dia menyelesaikan itu dalam 1 jam, tapi karena sudah saking rutinnya sudah tidak perlu buka buku teori, langsung dia terus tulisannya kayak dokter. Terus cepat pak tulisannya. Mungkin dalam seperapa jam selesai. Tapi coba, dia iseng-iseng coba buka catatan itu. Dia koreksi lagi. Saya yakin, mesti ada apanya? Ada salahnya. Nama pasien, di kolom nama pasien ditulisnya nama dokter. Kemudian dibolak-balik. Artinya apa? Artinya sesuatu pekerjaan yang sudah dijadikan rutinitas itu biasanya banyak salahnya. Begitu pula sholat. Pernah enggak jenengan itu sholat di belakang imam yang kilat khusus? Pernah enggak? Pernah. Dulu. Sekarang enggak? Ada kan imam yang gayanya itu kilat khusus. Saking apale sih ya. Wacane gerakan wis apal di luar kepala wis njabak sampai cepet banget, apalagi kalau bulan Ramadan, terutama pas lagi apa tarawih, mulane imam sing paling cepet, sing paling laris ya ndak. Nah wis kadung sholat nang masjid A, wah imamnya suwe kapok pindah ke masjid apa baik, cari yang imamnya lebih cepat. Saya pernah sholat seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu saya, sholat di Kudus kalau tidak salah itu. Di sebuah pondok, sebenarnya pondoknya pondok untuk hafalan Al-Quran ya. Mestinya kan bagus ya mestinya. Ya Allah, saya sholat itu kayak senam betul. Kayak senam SKC. Jadi Masya Allah cepet deh. Orangnya ram-ram. Jadi mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pingsi jibirah bisa. Pingsi jibirah bisa. Subhana Rabbiyal nembe sub. Semenyak ya Allah. Betul-betul saat itu saya selesai sholat itu betul-betul sehat. Sehat kemeringat. Na'udzubillah min dzalik. Setelah sholat, zikir, udah dipimpin, cepat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telung-telu jadinya lobar, lobar, lobar, lobar, lobar. Lobar siapa? Allahu Akbar. Kok bisa jadi apa? Lobar. Iya apa? Kita pernah sholat di belakang orang yang seperti itu. Kenapa? Karena rutinitas. Cepat. Sehingga banyak apanya? Banyak salahnya. Kita kadang-kadang juga pernah sholat kan? Kita sholat. Karena saking hafalnya. Kemudian suatu saat kita ingin membaca dengan pelan. Kita ingin tadabbur. Katakanlah kita ingin tadabbur. Bacaan dari doa iftitah. Ada yang membaca Allahumma ba'id. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya. Karena saking hafalnya, saking cepatnya kita baca, suatu ketika kita ingin cobalah baca dengan pelan. Sambil kita menghayati. Ternyata banyak yang kita lupa. Allahumma ba'id. Apa maning ya? Padahal biasanya kita hafal. Kenapa? Karena kita membaca itu seperti mesin. Kita membaca bacaan-bacaan itu seperti mesin. Sehingga kita tidak sempat untuk memahaminya. Manakala kita ingin memahaminya, malah jadi lupa. Inilah kira-kira kualitas sholat yang kita lakukan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Ada sebagian orang yang lain, sholat itu hanya sekedar ritual untuk membebaskan diri dari kewajiban. Sing penting wis ora dosa. Sekedar untuk membebaskan. Seakan-akan ada sebuah beban yang sangat berat di pundaknya. Begitu sholat, beban itu lepas. Hanya seperti itu saja. Dan dia melakukan sholat tersebut seperti karyawan di kantor yang kerjaannya cuma tanda tangan. Sudah itu saja. Atau siswa sekolah yang ikut di absen, ya, di absen sudah selesai. Setor muka. Ada di antara kita yang sholatnya hanya seperti itu. Orang-orang yang seperti mirip kayak kaum munafikin. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142. Surat apa? An-Nisa ayat 142. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kaum munafikin, mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ciri-ciri kaum munafikin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idha qamu ila salati. Manakala mereka melakukan salat. Qamu kusala. Mereka melakukan salat dalam keadaan malas. Hanya sekedar untuk membebaskan diri dari kewajiban. Tidak merasakan nikmatnya sholat. Sholatnya hanya sekedar, cepat lagi ben segera rampung. Ben bisa cepat turu. Fa'idha qamu ila sholati qamu kusala. Manakala mereka sholat-sholat dengan penuh rasa malas. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, yura'unan nas. Mereka lihat. Amer dalam sholatnya. Karena punya kedudukan. Sehingga dia sholat di masjid. Supaya dilihat sama bawahannya. Diperlihatkan sama orang-orang saya sholat. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan kaum munafikin tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit, sebentar mereka mengingat Allah. Ketika sholat yang diingat perkara duniawi, sehingga dia itu mirip orang yang korupsi. Dia korupsi dari sholatnya, korupsi dari bacaannya. Dia tidak berusaha untuk memahami isi dari bacaan yang dia baca. Dia mengatakan, menjerai-jeraikan orang yang korupsi. Ternyata dia juga apa? Korupsi. Ada orang yang korupsi dari bacaan sholatnya, karena dia tidak memahami bacaan yang dia baca. Ada orang yang korupsi dari gerakan sholatnya, sebagaimana yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholatnya tidak diakui dalam tanda kutip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada seorang Arab Badui masuk ke masjid sholat 2 rakaat, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bersalaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Irji, kembali kamu. Fasalli, fa innaka lam tusalli. Sholat kamu, ulangi sholat kamu. Kamu tuh belum sholat. Kamu belum sholat. Berarti sholatnya tidak dianggap. Oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kemudian dia apa? Sholat lagi. 2 rakaat, balik lagi. Ketemu Nabi SAW. Ingin salaman oleh Nabi SAW, dikatakan irji, kembali kamu. Sholat, kamu belum sholat. Masya Allah. Udah sholat 4 rakaat, dikatakan belum sholat. Dia sholat lagi. Persis seperti sholat gaya pertama dan kedua. Ketika pun sama, Nabi SAW berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali kamu, kamu belum sholat. Akhirnya orang Arab baru itu menyerah dia. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairaha. Wahai Rasul, saya tidak tahu cara sholat kecuali seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian Nabi SAW dengan lembutnya mengajarkan, kalau sholat, sholatlah dengan tuma'nina. Janganlah engkau berdiri kecuali berdiri dengan sempurna. Ketika rukuk, rukuklah dengan apa? Dengan sempurna. Ketika sujud, sujudlah dengan sempurna. Rukuk dengan sempurna, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, adalah saat itu tulang kembali pada posisinya masing-masing. Kalau dalam keadaan rukuk, ya rukuk. Posisinya masing-masing. Jadi lurus. Makanya diceritakan dalam beberapa hadis, kalau misalnya diletakkan apa? Letakkan air di atasnya, maka tidak akan apa? Tidak akan tumpah. Saya pernah lihat orang sholat itu, begitu ruku, urung sempat ngadek, wislah bersujud. Jadi sholatnya itu cukur, kur sekedar formalitas, kur dongak setitik, terus langsung apa? Langsung sujud. Orang yang seperti ini persis seperti sholatnya orang apa tadi? Orang Arab Badui tadi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali kamu salat, kamu belum salat. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang tersebut salatnya tidak dianggap. Makanya yang diminta dari kita bukan sembarang salat, tapi salat yang berkualitas. Kualitas apanya? Lahir dan batinnya. Lahiriahnya tadi gerakannya, tumaknina, batiniahnya karena Allah semata. Ada sebagian orang sholat dijadikan sholat, atau dia menjadikan sholatnya sebagai proposal. Sebagai apa? Proposal dalam tanda kutip. Proposal untuk nyari keuntungan duniawi. Jadi kan Arab nyalek tuh, sholatnya rajin banget. Soalnya anak ada maunya. Ada apanya? Ada maunya. Atau misalnya anak-anak SD lagi UNAS ya, lagi ujian nasional, rajin pengajian. Ya sholatnya pada rajin-rajin. Begitu rampung ujian wis lulus, mencelat kabeh. Sholat hanya sekedar dijadikan proposal, nggak bisa rampung. Wis, subhanallah. Bagaimana orang-orang yang seperti ini dianggap ikhlas dalam sholatnya? Sholat dituntut dari seorang hamba kapan dan dimanapun dia berada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, wasta'inu bis sabri was salat. jadikanlah sholat itu sebagai penolong kalian. Dan juga sabar. Kenapa Ustaz? Karena orang hidup di dunia, mesti dia akan menghadapi cobaan. Gak ada orang hidup di dunia lurus, terus penak, terus gak ada. Mesti kadang-kadang susah, kadang-kadang dapat musibah, kadang dapat cobaan. Entah itu kematian, entah itu kebangkrutan, entah itu sakit. Kalau orang pengen eksis di dunia ini, dia harus kuat. Dia harus kuat supaya bisa eksis. Nah, kalau kita ingin kuat, maka kita harus mencari penopang dan penguat. Kalau orang yang beriman, penopangnya apa? Sholat. Dia jadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai penopang dia untuk menghadapi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Loh Ustaz, yang ujarku ya sholat, loh Ustaz. Ujarku ya sholat, tapi nek lagi bangkrut, gue jenuh rasanya Ustaz. Harus bunuh diri. Ingat kelanjutan ayat tersebut. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Terus apa kelanjutannya? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hal yang tersebut sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi hanya orang-orang yang khusyuklah dalam sholatnya, yang ikhlas karena Allah dalam sholatnya, yang berusaha untuk meresapi isi dari sholatnya, itulah yang akan sholatnya menjadi penopang dia dalam menghadapi cobaan hidup. Makanya lihat orang-orang yang rajin ibadah dengan orang-orang yang tidak rajin ibadah. Kalau orang yang rajin beribadah dan dia khusyuk dalam sholatnya, dia menghadapi cobaan, dia bisa tegar, dia bisa kokoh. Dia bisa seperti karang di tengah lautan. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang menopang dia. Beda dengan orang yang tidak pernah beribadah. Musibah sedikit kendat. Musibah sedikit kendat. Kenapa? Karena dia pun tidak punya penopang. Dia rapuh. Walaupun badannya besar, tapi dia rapuh. Hatinya rapuh. Karena apa? Karena tidak ada yang menopang hidup dia. Adapun orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan kuat, tegar menghadapi cobaan hidup ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah datang waktu sholat, beliau langsung panggil Bilal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Bilal, aqimis salah, wahai Bilal, cepat qomat wahai Bilal. Kenapa? Arihna biha, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya mana wis sholat kuwi sapa? Saya mustenang. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sholat itu tenang. Orang kayak dia bilang sholat. Aduh, suwe temen imam ini. Jangan wacane. Biasanya cepet ke imam ini. Gak seperti itu. Nabi SAW kalau sudah sholat itu tenang. Enak. Makanya pernah dalam hadis lain. Kalau tadi hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Allah menjadikan ketenangan batinku di dalam salat. Jadi kan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nek salat napa? Tenang. Tenang. Kalau kita gelisah, ya. Kalau kita gelisah. Lah, salat maning. Nembe zuhuran wis asaran. Nembe asaran wis maghriban. Wis tanggung wis lagi bal-balan kok. Ya namanya bal-balan mulainya jam 3. Ya jam 3. Mulai bal-balan jam 3. Padahal asar jam berapa? 3:15. Kadang-kadang jam 3 kurang jajal. Apa mungkin sholat? Hah? Nek wis menang, wis oli dua babak menang, wis saking senenge maghribe ya lewat. Soalnya lagi pesta. Arab Isa wis ngantuk. Subhanallah, kapan kita akan sholatnya berkualitas? Kapan kita akan menjadikan sholat kita sebagai penolong untuk diri kita dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika. Apa artinya? Sholatlah untuk Rabbmu. Artinya ikhlaskan sholat kalian hanya untuk Allah. Sholat yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Kualitas apa? Lahir dan batinnya. Secara lahiriah diminta untuk tumakninah, secara batiniah kita diminta untuk khusyuk dan ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya silakan. Tolong dicermati, tadi saya menyampaikan kurban itu ibadah yang paling mulia atau salah satu ibadah yang paling mulia. Tadi saya menyampaikan salah satu. Yang namanya kata-kata salah satu kan bukan berarti paling, tidak. Kalau zakat jelas, zakat itu hukumnya wajib. Dan itu salah satu rukun Islam. Jelas lebih afdol, lebih mulia daripada apa? Kurban. Kurban tidak masuk dalam rukun Islam. Masuk gak kurban? Tidak masuk. Jadi tadi saya sampaikan, makanya tadi saya sampaikan, ketika saya sampaikan tentang sholat, saya katakan ibadah yang paling mulia dalam jenis ibadah amalia. Ketika saya sampaikan kurban, saya sampaikan apa? Salah satu ibadah paling mulia dalam jenis ibadah harta. Ustaz, ada pertanyaan. Sebetulnya seberapa besar pahala yang didapat ketika kita mendakwahkan dalam rangka agar manusia beribadah kepada Allah dan sesuai tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan seberapa besar dosa yang didapat ketika kita membiarkan mereka melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan? Karena ketika kita mendakwahkan sunnah, kita dicap sebagai orang sesat dan seterusnya. Pahalanya besar sekali. Pahalanya adalah orang yang menghidupkan sunnah di saat sunnah itu sudah mati. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ajri khamsin, akan mendapatkan pahala 50 kali lipat. Para sahabat bertanya, minna au minhum? 50 kali lipat siapa wahai Rasul? 50 kali lipat orang yang hidup di zaman itu atau 50 kali lipat pahala kami para sahabat? Kata Nabi SAW, bal minkum. 50 kali lipat pahalanya kalian wahai para sahabat. Itulah orang yang mau menghidupkan sunnah di apa? Di akhir zaman. Manakala sunnah sudah dikesampingkan, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap aneh. Datanglah zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bada'al islamu ghariban, Islam datang dianggap aneh, wa sayaudu ghariban kama bada', dan Islam akan kembali dianggap aneh di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang aneh. Beruntunglah orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia dianggap aneh. Jadi utuh aneh sing penting. Sing asal aneh dicet abang jadi utuh aneh. Tapi bagaimana dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak? Walaupun masyarakatnya menganggap aneh, kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka inilah orang-orang yang beruntung. Tapi tolong, dalam mengajarkan sunnah Nabi SAW harus dikedepankan prinsip hikmah, prinsip santun, sopan dalam menyampaikan, ora bras. Saya kemarin, saya kadang-kadang geleng-geleng kepala, ngaji nang kana mengustad kae wong iki beras. sehingga saya ujarku ya orang mulang kayak kue. Ya, saya mengajarkan ini loh sunnah Nabi kayak gini, cara menyampaikannya juga yang hikmah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sayangnya ada sebagian jamaah yang menangkap cuma ini salah, tapi tidak ditangkap bagaimana cara meluruskan kesalahan ini. Jadi penting salah, penting bid'ah, penting syirik. Akhirnya beras-beras ke salah, bid'ah syirik, oleh haram. Ada caranya. Dan ini ujarku sering ya, saya ingatkan. Ada etikanya, ada sopan santunnya, ada tahapannya. Ya. Jadi tidak langsung asal seperti membalik telapak tangan. Yang namanya ini bid'ah kudu diberantas. Detik ini juga nek orang. Tidak seperti itu cara berdakwah ya. Tidak seperti itu cara berdakwah. Allah dalam Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwalah dengan cara yang hikmah. Dan Nabi SAW saja dengan dakwah dengan cara yang lemah lembut. Bahkan kata Sufyan ats-Tsauri, tidak boleh orang beramar ma'ruf nahi mungkar kalau dia tidak punya tiga sifat. Yang pertama, paham ya tentang apa yang diajakkan. Kedua, lembut dalam mengajak dan melarang. Yang keempat, adil dalam mengajak dan melarang. Jadi kalau orang tidak punya tiga karakter ini, tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya, jadi harus prinsip lemah lembut itu harus dikedepankan oleh kaum muslimin. Tapi lemah lembut itu bukan berarti apa? Bukan berarti melu-melu, enggak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.